Mitra Bisnis, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengusulkan gaji Hakim Agung dinaikkan dari saat ini Rp30 juta per bulan menjadi Rp500 juta per bulan dengan alasan beban kerja yang berat dan agar kebal dari suap. Dia mengatakan Indonesia harus mencontoh Singapura yang menggaji Hakim Agungnya sekitar Rp450 juta per bulan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Hakim Agung Gayus Lumbun. Pak Gayus, apa komentar Anda soal ini? Sebenarnya kalau bicara gaji, tentu kita bicara struktur penghasilan hakim lebih dahulu. Dalam struktur itu ada dua bagian, yaitu gaji pokok dan tunjangan. Kemudian ada potongan yang berkaitan dengan kewajiban pajak dan lain-lainnya. Sekarang ini gaji hakim memang 29,8 juta. Itu terdiri dari gaji pokok kami 15 juta, yang lain itu tunjangan. Kemudian setelah dipotong pajak menjadi 29,8 tadi. Kalau dibandingkan dengan gaji penyelenggara negara atau pejabat tinggi negara lain, memang gaji Hakim Agung ini sangat-sangat di bawah. Bandingkan saja sama gaji BPK, kemudian dengan gaji staf atau pejabat Bank Indonesia. Sekalipun sama hakim pada Hakim Mahkamah Konstitusi, itu sangat jauh, bahkan setengah dari tunjangan yang diterima. Gaji pokoknya sama, hampir sama. DPR 16, kami 15, MK juga 15. Tapi tunjangannya yang berbeda, dan itu sangat jomplang ya perbandingannya. Namun, sebagai pengawas hakim, KY memang berniat untuk mencegah hakim-hakim ini menyimpang atau berbuat yang tercela gara-gara gaji kecil. Namun, kalau saya melihat usulannya, memang sangat tidak mungkin dengan situasi dan kondisi negara kita ini untuk seperti apa yang dibayangkan atau diusung oleh Komisi Yudisial. Jadi bagi saya, walaupun itu usulan memiliki tujuan untuk pencegahan hakim menyimpang, tetapi angkanya memang terlalu besar. Tapi Pak, apa langkah ini bisa jadi jaminan Hakim Agung kebal dari suap? Nanti yang lainnya bisa ikutan minta naik gaji dong Pak? Tidak ada kaitan gaji besar, gaji kecil dengan perilaku. Perilaku adalah hal yang lain, yaitu satu pelanggaran dari perbuatan seseorang terdiri dari dua hal. Yang pertama ada perilaku menyimpang karena jabatannya dengan mendapat imbalan, dan perilaku tercela, yaitu mengenai hal-hal yang di luar penyimpangan tadi seperti susila dan yang lain. Dan dua hal ini tidak berkaitan dengan gaji. Di gaji besar kalau memang wataknya seperti itu juga tidak bisa berubah. Dengan gaji kecil pun tetap pelanggaran seperti itu. Hari-hari ini kami menyidangkan pelanggaran-pelanggaran hakim maupun perilaku-perilaku hakim yang tercela. Jadi bagi saya tidak ada kaitan antara gaji dengan perilaku yang dikhawatirkan tadi. Kalau gaji hakim selangit sementara gaji polisi rendah, apa tidak mungkin akan timbul dendam atau perasaan cemburu, Pak? Saya pikir memang ada perbedaan karakteristik dari tiap-tiap lembaga penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, itu berbeda-beda. Jadi tentu disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau dibandingkan antara polisi dan hakim, si penegak hukum itu tidak bisa apple to apple. Tidak mungkin, karena polisi ini petugas lapangan. Gaji pokok mungkin sama, tapi tunjangannya berbeda. Bisa-bisa itu lebih tinggi polisi, ya? Dan kalau KPK lebih tinggi KPK dari hakim, Hakim Agung. Itu jelas, jadi tidak bisa diperhatikan seperti itu. Tapi yang penting bagaimana kebutuhan hakim terpenuhi sehingga dia tidak menyimpang. Tapi pemenuhannya tidak berlebihan, pemenuhan yang wajar. Saya mengatakan di banyak media, gaji hakim yang ideal saat sekarang untuk Hakim Agung itu maksimal 80 juta. Untuk nilai sekarang. Ini tidak berlebihan bagi saya kalau gaji pokok 15 juta, tunjangan-tunjangan lain itu sangat tinggi. Kami bekerja sampai malam, ya tentu berhadapan dengan polisi yang juga bertugas 24 jam misalnya. Karena perkara menumpuk. Yang pertama, yang kedua tanggung jawab keadilan yang harus kami putuskan. Ini peperangan batin yang sangat luar biasa kalau dibanding dengan hakim sampai menyimpang gara-gara dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana saran yang terbaik dari Bapak? Bagi saya, penggajian ini berkaitan dengan APBN atau APBNP kalau sudah terlanjur. Saya mengusulkan agar Presiden buat kebijakan yang tegas mengenai remunerasi. Remunerasi adalah bagian dari mengatasi sebuah kebutuhan yang di luar APBN, tetapi bisa memenuhi tujuan dari diberikannya sebuah kepentingan tadi dengan memisahkan, mencari alokasi dari anggaran-anggaran yang lain. Demikian Hakim Agung Gayus Lumbun, saya Kori Lumenta.